maksimal mendapat benefit dari kajian. Yang pertama, niatkan, luruskan niat karena Allah, kemudian niatkan menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan dalam diri kita. Selanjutnya, mohon peserta dapat menuliskan nama dan domisili agar kami dapat mengenali, terutama pada saat sesi tanya jawab. Kemudian selama kajian mohon video untuk dinonaktifkan. Kemudian yang terakhir mohon disiapkan alat pencatat untuk mencatat ayat-ayat, hadis serta faedah-faedah yang Ustadz sampaikan, karena salah satu cara untuk mengikat ilmu adalah dengan mencatatnya. Jamaah ya, sekalian, kita masih menunggu kehadiran Ustadz. Coba Ustaz sudah masuk? Hah? Sudah, Kang. Oh ya. Sudah di ini ya. Masuk. Sudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Sehat Alhamdulillah, Ustaz? alhamdulillah, Pak. Iya. Ustaz, tadi kajian sudah Anda buka. Selanjutnya akan persilakan Ustaz untuk memaparkan materi. Faliyat tafadhol maskur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. InsyaAllah kita lanjutkan kembali kajian kitab Bidayatul Abid wa Kifayatul Zahid karya Syekh Abdurrahman bin Abdillah Al-Ba'li rahimahullah ta'ala, di mana kita sebelumnya telah membahas tentang memandikan jenazah. Maka sekarang kita akan bahas tentang mengkafani jenazah, ya, tata cara mengkafani jenazah. Penulis berkata, wa takfinuhu fardu kifayah. Mengkafani jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Maka dari sini kita mendapatkan kesimpulan, ya, dia bukan fardu ain. Jadi bukan kewajiban setiap orang kalau misalkan di daerah tersebut ada yang meninggal, bukan kewajiban setiap orang harus kemudian ikut andil dalam proses mengkafani jenazah tersebut. Ya, tidak demikian. Jadi hukumnya bukan fardu ain. Demikian pula hukumnya bukan sunnah. Ya, kalau sunnah maka walaupun semua orang tidak ada yang melakukannya maka mereka semua tidak berdosa. Ya, akan tapi hukum yang benar adalah fardu kifayah berdasarkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kafinuhu fi thawbai. Ya, kafanilah dia ketika ada seorang sahabat yang meninggal dunia, ya, sahabat tersebut sedang ihram kemudian terjatuh dari untanya, kemudian kaki untanya menginjak leher dari sahabat tersebut sehingga beliau radhiyallahu anhu meninggal dunia. Maka wakafinuhu, ini adalah perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini disimpulkan bahwa hukumnya wajib, hukumnya fardu. Akan tapi fardu kifayah tidak semua orang, ya, yang ada di sekeliling atau di daerah jenazah tersebut harus ikut andil dalam proses mengkafaninya. Jadi memandikan jenazah itu fardu kifayah, demikian pula mengkafani jenazah juga fardu kifayah. Kemudian wajibu lihaqqillahi ta'ala wa lihaqqih thawbun wahidun la yasiful basharah yasturu jami'ahu. Mengkafani jenazah itu dengan berapa helai kain, itu yang akan dibahas oleh penulis sekarang. Jadi disebutkan wajib lihakillahi walihakki, yakni ini yang paling minimal. Kewajiban yang harus kita lakukan untuk memenuhi hak Allah, yakni untuk mematuhi syariat Allah, kemudian untuk menghormati hak dari jenazah tersebut. Jenazah juga punya hak. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, bahwa ketika kita memandikan jenazah, kita juga harus memuliakannya. Ya, kita juga harus memuliakan jenazah tersebut. Sama seperti ketika kita misalkan mewudukkan atau memandikan orang yang masih hidup. Ya, maka tidak boleh sembarangan. Jadi kita harus senantiasa menutup aurat dari si mayit, bahkan yang memandikan pun tidak melihat auratnya si mayit. Jadi selalu ada, ya, bisa kain, bisa biasanya handuk, ya, handuk yang cukup besar untuk menutupi dari, kalau misalkan laki-laki, dari pusarnya ke lututnya. Jadi memandikannya, misalkan menyiram bagian di dalam, di balik handuk tersebut adalah dengan disiramkan air, tapi ya di baliknya, dengan dimasukkan ke balik dari kain tersebut atau handuk tersebut, ya. Jadi yang memandikan pun tidak melihat auratnya si jenazah. Jadi sebagaimana telah kita sebutkan barusan, bahkan ya ketika orang tersebut sudah meninggal dunia, ya jenazah tersebut harus tetap kita muliakan, sama seperti ketika kita yakni bermuamalah dengan orang yang masih hidup. Maka ini adalah bentuk pemuliaan Islam, ya, terhadap orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian, jadi wajib untuk mengkafani cuma thawbun wahid, cuma satu pakaian saja, yang di satu kain kafan saja. Ini yang paling minimal. Ya, akan tapi satu kain tersebut harus la yasiful bashar, tidak boleh ya mendeskripsikan kulit, tidak boleh tipis sehingga kulit kelihatan, ya, nerawang begitu, ya, atau transparan apalagi. Yasturu jami'ahu, wajib untuk bisa menutupi seluruh badan dari mayit tersebut. Maka ini adalah ya kewajiban yang paling minimal. Jadi wajib untuk menutupi seluruh badannya. Maka misalkan ya ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pada perang Uhud beliau ya terbunuh, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk mengkafani beliau Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Maka kain pada saat itu tidak cukup, ya, kain pada saat itu tidak cukup sehingga kalau misalkan ditutupkan kepada kepalanya maka kakinya kelihatan. Ketika ditutupkan pada kakinya, kepala beliau kelihatan. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW ya memerintahkan untuk meletakkan kainnya ke untuk menutupi kepalanya, sedangkan kaki beliau, kaki Mus'ab bin Umair, itu ditutupi dengan semak belukar atau tetumbuhan-tetumbuhan begitu, ya. Jadi dari sini kita mengambil kesimpulan, para ulama mengambil kesimpulan bahwa yang paling minimal kain kafan tersebut harus menutupi badan seluruh mayit tersebut. Karena kalau misalkan tidak wajib untuk menutupi seluruh bagian badannya, maka Nabi Muhammad SAW tidak perlu memerintahkan untuk menutupi kaki Mus'ab bin Umair dengan idkhir, dengan semak belukar atau tanaman-tanaman begitu, ya. Jadi adanya perintah Nabi Muhammad SAW untuk tetap menutupkan ya tanaman atau semak belukar ke kaki Mus'ab bin Umair itu adalah indikasi kuat bahwa hukum asalnya adalah ya tubuh, seluruh tubuh dari jenazah itu harus dikafani. Wa sunnat takfinu rajulin fi thalathi lafa'if bidin min qutnin wa kuriha fi akthar. Disunnahkan ketika kita mengkafani jenazah laki-laki, kita mengkafaninya dengan tiga lapis kain kafan berwarna putih yang terbuat dari kain katun, ya. Maka ini berdasarkan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau berdasarkan yakni apa yang dikenakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, yakni bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikafani dengan ya tiga lapis kain, ya kain Yamaniyah, kain berasal dari Yaman, warna putih, ya sahuliyah, yakni dari katun. Tidak ada di situ kantong ataupun tidak ada di situ imamah. Jadi benar-benar cuma kain saja. Ya, satu lapis atau satu helai kain. Nah, itu kemudian ya, tapi di sini keterangannya ada tiga lapis. Jadi Nabi Muhammad SAW ditutupi dengan tiga lapis kain. Maka di sini kita lihat ya, ini untuk jenazah laki-laki disunahkan tiga lapis. Wa kuriha fi akthar, dimakruhkan kalau melebihi tiga lapis. Kenapa demikian? Karena ya tidak, selain tidak ada dalilnya, selain itu ya, tidak dibutuhkan. Selain itu tidak dibutuhkan. Cukup dengan tiga lapis atau tiga helai kain kafan. Setelah kita tahu tadi bahwa ya jumlah kain kafan yang minimal itu jumlahnya cuma cukup satu saja. Kemudian jadi kalau misalkan kita yakni berhenti sejenak, kita bayangkan misalkan ya bagaimana prosesi mengkafani jenazah. Sebenarnya ini materi ini harus dipraktekkan. Mungkin sebentar lagi ya, atau nanti di akhir majelis, Ana akan share di kolom chat link YouTube ya, seorang syekh dan timnya mencontohkan memandikan dan mengkafani jenazah. Ya, jadi supaya terbayang, supaya lebih jelas insyaallah taala. Akan tapi sekarang kita fokus pada matan ini dulu, yaitu kitab Bidayatul Abid ini dulu. Jadi kalau kita bayangkan misalkan ya, ketika mayit tersebut, jenazah tersebut sudah dimandikan, tentunya berarti posisinya apa sekarang? Posisinya masih ada handuk atau kain, biasanya handuk yang di atasnya ditaruh di atas auratnya tersebut, begitu ya. Maka kemudian mayit ini dipindahkan dari tempat dimandikannya tersebut, misalkan dipindahkan ke ya pembaringan yang lain, yang di situ sudah dibentangkan tiga ya helai kain kafan. Jangan lupa juga dengan talinya ya, jangan lupa juga dengan tali untuk mengikat nanti ya, minimalnya tiga. Maka di situ kita lihat setelah diletakkan, maka ya di setiap kain kafan ini diberikan yakni wewangian begitu ya. Kemudian kain kafan yang bagian kanan di apa namanya, misalkan ini jenazah, kain kafan yang sebelah kanan diletakkan, ditutupkan ke atas tubuh jenazah tersebut. Kemudian kain kafan yang sebelah kiri ditutupkan berikutnya. Pada posisi ini berarti apa? Ini belum masih diikat ya, masih belum diikat. Pada posisi ini apa berarti? Handuk yang ada di, yang sekarang sudah ada di dalam kain kafan yang pertama, itu ditarik dari bawah, dari arah kaki. Sehingga sekarang tidak ada lagi handuk yang tersisa di situ. Yang tersisa adalah cuma kain kafan saja. Kemudian setelah itu kain kafan yang kedua, dari kanan dulu kemudian yang kiri. Ya, dari kanan dulu baru ke kiri. Kemudian kain kafan yang ketiga, kanan dulu baru kiri. Kemudian setelah itu ya diikat. Intinya begitu ya. Nanti videonya nanti akan Ana share insyaallah supaya lebih jelas. Tubsatu ala ba'dihā ba'da tabkhīriha binahwi udin. Nah, di sini kita lihat tubsatu ala ba'dihā. Tiga lapis atau tiga helai kain kafan tersebut itu dibentangkan satu sama lain, yakni kain kafan yang pertama. Jadi kain kafan yang pertama, jadi ini kan pembaringan jenazah ketika masih di pembaringan ketika dimandikan. Pembaringan di sebelahnya misalkan atau di dekatnya, kita bentangkan kain kafan yang pertama. Ini akan menjadi kain kafan yang paling luar. Ya. Kemudian setelah itu bentangkan kain kafan yang kedua, kemudian setelah itu bentangkan kain kafan yang ketiga. Ini akan menjadi kain kafan yang paling dalam ketika membungkus tubuh jenazah tersebut. Setelah jenazahnya dipindahkan ke pembaringan yang ini, baru kemudian dibungkus seperti tadi, begitu ya. Jadi tub satu ala ba'dihā. Kain kafan tersebut dibentangkan satu sama lain, ditumpuk. Wa tuj'alu adh-dhāhiratu ahsanaha. Kain kafan yang paling luar itu dijadikan kain kafan yang paling bagus. Jadi misalkan tiga helai kain kafan ini beda kualitas misalkan gitu ya. Maka pilihlah ya kualitas kain kafan yang paling bagus itu yang paling luar. Jadi gimana? Jadi letakkan yang paling pertama. Dibentangkan yang paling pertama kali karena itulah yang akan menjadi paling luar. Mengapa demikian? Mengapa yang paling bagus adalah diletakkan yang paling luar? Karena sekali lagi kita katakan, kita bermuamalah dengan jenazah ini seperti ketika beliau masih hidup. Sebagaimana orang yang hidup, maka pakaiannya yang paling bagus itu akan diletakkan di luar. Ya, sedangkan mungkin kalau pakai singlet begitu ya, singletnya tidak begitu bagus, ya nggak apa-apa, nggak kelihatan gitu ya. Maka itu, yakni ketika masih hidup, demikian pula ketika sudah meninggal dunia, kain kafan yang paling bagus diletakkan di yang paling luar. Kemudian walhanutu fima bainaha. Walhanut fima bainaha, yakni hanut yaitu wewangian ya. Wewangian itu diletakkan di antara yakni helai-helai kain kafan tersebut ya, diletakkan di antara helai-helai kain kafan tersebut, yakni kain kafannya itu di apa namanya diberikan wewangian. Ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan para sahabat untuk mengurusi jenazah sahabat yang meninggal dunia ketika sedang ihram tersebut begitu ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabat untuk memberikan wewangian kepada kain kafannya. Wala tuhannituhu. Jadi jangan diberikan yakni wewangian. Itu berarti apa? Untuk selain orang yang sedang ihram maka diberikan wewangian. Itu ya yang kita pahami dari hadis tersebut. Tsumma yudau 'alaiha mustalqiyan. Kemudian jenazahnya setelah kain kafan, tiga kain kafan tadi dibentangkan, kemudian jenazah tersebut dibaringkan di atas tiga kain kafan yang telah dibentangkan ini. Tsumma yuraddu taraful lifafati al-ulya min al-janib al-aysar ala shikhi al-ayman. Kemudian ya taraful lifafah al-ulya, yakni kain kafan yang paling atas berarti yang paling dalam gitu ya, itu yang bagian yakni taraful lifafah al-ulya yuraddu ya min al-janib al-aysar ala shikhi al-ayman. Jadi bagian yang kiri di apa namanya dibungkuskan gitu ya ke arah kanan, demikian sebaliknya arah kanan kemudian dibungkuskan ke yang kiri. Taib. Kemudian setelah itu thummal ayman alal aisar. Naam, setelah itu dari kanan ke kiri, thumma yuraddu tsaniyah minal lafa'if kadzalik. Tapi ini masalah ini ya. Ini yakni al-amru was insyaallah ya, mau kanan dulu atau kiri dulu tidak masalah. Tsumma tsaniyah tsumma tsalitsah kadzalik. Setelah ini kain kafan yang pertama, baru kemudian kain kafan yang kedua, kain kafan yang ketiga. Wa yuj'alu aktsarul fadili inda ra'si. Kemudian ya setelah selesai tiga kain kafan tersebut dilipatkan atau dibungkuskan ke yakni jenazah tersebut, maka jadikan ya kelebihan yang paling banyak itu ada di sisi kepala. Ya, bukan di sisi kaki. Tsumma yaqiduha, kemudian diikat baik yang sisi kaki ataupun yang sisi kepala. Bisa juga di tengah-tengah tubuh juga diikatkan juga bisa ya. Wa tuhallu fil qabr, kemudian nanti dilepas ketika dikubur. Wa sunna limra'atin wa khuntha khamsatu athwab. Kemudian disunahkan untuk jenazah perempuan itu ya lima kain ya, lima helai kain. Disunahkan untuk perempuan dan juga khuntha. Khuntha adalah orang yang tidak jelas kelaminnya, laki-laki atau perempuan. Akan tetapi kalau di zaman ini mungkin insya Allah sudah bisa ditentukan dengan adanya ilmu teknologi, ilmu medis ya, teknologi dan ilmu medis yang sudah maju. Tinggal dilihat, kalau misalkan kelaminnya tidak jelas begitu ya, antara kelamin punya dua atau tidak punya kelamin sama sekali misalkan. Sehingga kita tidak tahu ini laki-laki atau perempuan. Tidak ada ciri-ciri misalkan seperti jenggot atau macam-macamnya. Atau jakun begitu ya. Maka dengan teknologi dan ilmu medis saat ini tinggal dicek apakah punya rahim atau tidak. Ya, apakah punya rahim atau tidak. Kalau punya rahim ya jelas perempuan. Kalau nggak punya rahim maka laki-laki. Jadi kalau di zaman ini hampir-hampir mungkin setiap orang itu bisa diketahui ya jenis kelaminnya. Tetapi tentunya itu kembali pada ya kalau misalkan dia mau untuk mengeceknya. Ya, jadi kalau misalkan kita asumsikan misalkan orang tersebut tidak punya ya misalkan tidak punya kesempatan atau kemampuan untuk mengecek ke medis begitu ya, maka Islam telah memberikan solusinya, perincian hukumnya. Orang seperti ini yang kelaminnya tidak jelas ini, istilahnya dalam Islam, dalam fikih itu disebut dengan istilah khuntha. Beda dengan untha, pakai hamzah. Untha, kalau untha itu perempuan. Kalau khuntha, maka itu adalah orang yang tidak jelas. Bukan banci, ya. Bukan banci. Kalau banci itu sudah jelas awalnya laki-laki, tapi misalkan pura-pura perempuan atau rada ke arah perempuan. Nah, itu sudah jelas sebenarnya dia laki-laki. Itu istilah banci yang mungkin kita kenal di bahasa Indonesia. Khunsa bukan banci. Khunsa itu tidak diketahui ini laki-laki atau perempuan. Kalau orang yang, mohon maaf ya, banci begitu ya. Sebenarnya tahu sebenarnya dia mengetahui ya, orang tuanya mengetahui, saudaranya mengetahui bahwa dia laki-laki sebenarnya awalnya begitu ya. Nah, jadi ini hanya untuk menjelaskan bahwa khunsa bukan tidak boleh diterjemahkan banci karena berbeda ya. Khamsatu athwab, izarun wa khimarun wa qamisun wa lifafatan. Lima helai kain, pertama sebagai izar, sebagai semacam sarung, kemudian khimar semacam kerudung untuk menutupi kepalanya, qamis ya yaitu menutupi bagian atas tubuhnya hingga ya hingga sarungnya, hingga ke arah sarung gitu ya, seperti gamis ya, seperti gamis. Gamis itu bagaimana menutupi bagian tubuh dari atas hingga yakni hingga kaki gitu ya. Kemudian lifafatan, kemudian dua kain kafan, dua helai kain kafan. Maka caranya sama, tinggal yakni dipakaikan izar, dipakaikan khimar, dipakaikan qamis, kemudian lifafatan, dua helai kain kafan ini sama seperti tadi. Itu untuk membungkus semuanya, baru kemudian diikat, kemudian nanti ikatannya dilepaskan di kubur. Baik, kemudian di sini kita lihat, jadi mengapa perempuan disunnahkan untuk menggunakan atau dikafani dengan lima helai kain ini? Ini berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad SAW ketika putri beliau meninggal dunia. Ya, ketika Ummu Kulthum ya meninggal dunia maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan ya sahabiat untuk mengkafaninya dengan lima kain seperti ini. Baik. Kemudian setelah itu wali sabiyin thawbun wahidun wa yubahu fi thalatha. Adapun untuk sabi ya sabi itu laki-laki kecil gitu ya. Baik. Sebelum kita ke sana, kalau tadi ya, sebelum kita membahas anak laki-laki yang kecil belum baligh, bagaimana dengan anak perempuan yang kecil belum baligh? Ini tidak dibahas oleh penulis di sini. Anak perempuan yang kecil belum baligh maka itu cukup ya dikafani dengan qamis dan dengan dua helai kain. Tidak perlu izar dan juga tidak perlu khimar. Sebagaimana anak kecil perempuan yang masih belum baligh ketika masih hidup gitu ya, tidak wajib pakai khimar. Apapun itu lebih baik tentunya, akan tapi tidak wajib. Maka demikian pula ketika meninggal dunia, jenazahnya tidak perlu ada kain khusus untuk sebagai khimarnya. Ya, jadi cukup qamis kemudian dua helai kain kafan untuk membungkusnya. Adapun anak laki-laki yang belum baligh, walisabiin thawbun wahid, maka cukup satu helai pakaian saja, satu helai kain kafan saja. Wa yubahu fi thalatha, boleh untuk menambahnya menjadi tiga. Jadi hukumnya di sini boleh begitu ya. Kalau laki-laki dewasa disunahkan, kalau laki-laki anak kecil dibolehkan sampai tiga. Malam yarithu ghairu mukallaf. Ya, malam yarithu ghairu mukallaf. Selama tidak ada selain mukallaf yang mewarisi anak kecil tersebut, yang mewarisi harta dari anak kecil tersebut. Ya Allah alam, maksudnya adalah misalkan ini anak kecil meninggal dunia, dia punya ahli waris anak kecil juga. Maka kalau misalkan kita bungkus anak kecil ini dengan kain kafan sampai tiga gitu ya, maka ini khawatirnya akan merupakan kezoliman bagi anak kecil yang menjadi ahli warisnya. Khawatirnya tidak ada harta lain misalkan yang yakni bisa diwariskan oleh anak kecil. Ini yang mewariskan harta anak kecil, yang mewarisi juga anak kecil. Demikian pula orang gila. Misalkan ahli warisnya orang gila begitu ya. Bapaknya anak kecil ini misalkan gila ya, atau kerabatnya ahli warisnya, kemudian anak kecilnya meninggal, kemudian berarti si orang gila ini mewarisi harta dari si anak kecil. Maka di sini disebutkan oleh para ulama, kalau misalkan ya ada orang selain mukallaf yang mewarisi harta dari anak kecil tersebut, maka cukup satu kafan saja supaya tidak yakni menzalimi ahli warisnya. Tetapi para ulama menjelaskan, ya Allah alam, dalam masalah ini, ini kembali kepada urf, ya, ini kembali kepada urf. Tentunya, ya, kalau di zaman sahabat misalkan, punya satu kain saja itu sudah sangat mewah sekali, ya. Berapa banyak para sahabat, misalkan sahabiah yang cuma punya satu baju, satu pakaian. Para sahabat berapa banyak yang cuma punya hanya satu pakaian, ya. Jadi ini, wallahu alam, ini konteksnya adalah kalau misalkan punya satu helai kain saja itu sudah merupakan sebuah kemewahan begitu ya, atau sebuah harta yang berlebih. Tapi kalau misalkan di zaman ini, wallahu alam, ya ghalibnya, umumnya cuma satu helai kain kafan, maka itu tidak terhitung, alhamdulillah begitu ya. Beda antara kondisi zaman sahabat dulu dengan kondisi zaman sekarang. Jadi kalau di zaman ini mungkin ya dikembalikan kepada urf zaman ini adalah walaupun anak kecil laki-laki yang meninggal dunia tersebut dikafani dengan tiga helai kain kafan, itu tidak akan memadorotkan ahli warisnya. Wallahu a'lam. Taib. Tentunya beda kasus antara selain dikembalikan kepada urf, dikembalikan juga kepada kondisi ya keluarga yang ditinggalkan atau keluarga dari anak kecil yang meninggal dunia. Taib. Ala kulli hal, kalau misalkan tetangga kita ada yang kekurangan seperti ini, maka tentunya sebagai tetangga harus membantu. Nah, kemudian, nah ini adalah terkait mengkafani jenazah. Kita masuk pada pembahasan tentang tata cara sholat jenazah. Wassalatu alaihi fardu kifayah. Tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Wataskutu bimukallaf. Ya, taskutu bimukallaf. Yakni bimukan lafin wahid. Maksudnya hukum fardu kifayah itu gugur kalau misalkan ada satu saja seorang mukallaf yang mensolati jenazah tersebut. Nah, ini definisi dari fardu kifayah. Satu, asalkan ada jumlah yang mencukupi, ya, maka sakotol ismu anil baki. Maka orang lain yang tidak melakukannya tidak berdosa. Asalkan jumlahnya sudah mencukupi. Dan dalam masalah sholat jenazah, satu mukallaf saja, satu orang saja yang mensolati, maka sudah cukup. Maka di sini kita lihat perkataan penulis, taskutu bi mukallaf. Fardu kifayah tersebut gugur cukup dengan adanya satu mukallaf. Jadi kalau bukan mukallaf, seperti misalkan anak kecil yang belum baligh, sudah tamyiz tapi belum baligh, maka belum mukallaf, maka ya tidak gugur hukum fardu kifayah walaupun ada anak kecil belum baligh yang sudah mensolati jenazah tersebut. walau unsa au abdan. Taskutu bi mukallaf walau unsa au abdan. Jadi hukum fardu kifayah dari salat jenazah itu gugur walaupun yang mensolati itu cuma satu orang dan itu perempuan. Jadi misalkan ada seorang jenazah, kemudian yang mensolati cuma satu orang saja, yaitu perempuan. Misalkan istrinya, misalkan ibunya, misalkan adiknya, misalkan siapapun. Yang penting ada saat, misalkan ada satu perempuan yang telah mensolati jenazah ini, maka hukum fardu kifayah ini telah gugur. Tetapi tentunya kita yang kita bicarakan di sini adalah gugurnya hukum fardu kifayah. Bukan berarti kemudian kita merekomendasikan orang-orang untuk ya sudah cukup ada satu orang saja yang sholat jenazah. Kalau sudah ada satu orang saja yang sudah sholat jenazah, ya mukallaf, baik itu laki-laki perempuan ataupun budak, ya di sini disebutkan au abdan, walaupun budak, khalas ini sudah fardu kifayah sudah gugur, nggak perlu kita yakni sholat jenazah kembali. Tidak demikian. Kemudian wutusan nu jama'atan, disunnahkan sholat jenazah diselenggarakan secara berjamaah. Wa syurutuha, kenapa secara berjamaah? Karena itulah perbuatan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, wa syurutuha samania, syarat dari sholat jenazah itu ada 8. Pertama an-niyah, niat sholat. Wa taklif, orangnya harus mukallaf. Istiqbalul kiblah, ya menghadap kiblat. Wa satrul aurah, menutup aurat. Wastinabun najas, ya menjauhi benda najis, yang tidak memiliki benda najis di badan atau pakaiannya. Maka ini syarat-syarat ini sama seperti syarat-syarat sholat secara umum. Akan tapi kemudian ada tambahan. Tadi kita sudah sebutkan 5 ya. An-niyah, niat, wa taklif, orangnya mukallaf, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat, satrul aurah, menutup aurat, wastinabun najasa, menjauhi benda najis, wa hudurul mayiti in kana bil balad. Yaitu harus, yakni kalau misalkan jenazahnya itu ada di satu daerah dengan kita, harus minimal ada satu saja yang mensolati jenazah tersebut tepat di hadapannya, gitu ya. Jadi jangan semuanya sholat gaib. Kalau memang jenazah tersebut ada di daerah kita, ya. Jadi kalau misalkan jenazah tersebut ada di daerah kita, tapi orang di daerah tersebut semuanya sholat gaib, maka ini tidak sah. Ya. Nah, jadi harus minimal ada satu saja yang sholat, yakni secara hadir, secara yakni ada di hadapan atau di dekat jenazah tersebut. Wa islamul musalli wal musalla alaih, yang sholat itu harus muslim. Yang disolati juga harus muslim. Baik, maka ini adalah syarat yang keberapa? Syarat yang ketujuh, ya. Syarat yang ketujuh. Mengapa demikian? Ya, karena yang solat itu solat adalah amalan ibadah, sehingga yang solat harus muslim supaya amalan ibadah ini diterima. Kemudian solat jenazah pada hakikatnya adalah mendoakan jenazah tersebut, sehingga hanya boleh ditujukan untuk seorang muslim. Wa taharatuhuma walau biturab, dan harus dua-duanya dalam kondisi taharah. Yang mensolati sudah bertaharah, wudu misalkan. Yang disolati, yakni jenazah ini harus disucikan, yakni dimandikan. Jadi tidak boleh mensolati jenazah ketika belum dimandikan. Tidak boleh mensolati jenazah ketika belum dimandikan. Walau biturab, walaupun taharahnya dengan turab, dengan tayamum, misalkan tidak ada air, maka orang yang mau sholat bertayamum, kemudian jenazah tersebut ya ditayamumi karena darurat tidak ada air. Warkanuha sab'ah, rukun sholat jenazah ada 7. Yang pertama al-qiyamu fi fardhiha. Al-qiyamu fi fardhiha, yakni berdiri, ya berdiri ketika mau sholat jenazah. Wat takbiratul arba, kemudian 4 kali takbir, nanti akan dijelaskan secara lebih rinci ya tata caranya. Kita sebutkan dulu ini rukun dari sholat jenazah, 4 kali takbir, kemudian waqiraatul fatihah, membaca al-fatihah, kemudian wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Wadu'a'u lil mayyit, kemudian mendoakan mayyit tersebut. Wassalamu, mengucapkan salam. Wattartib, kemudian melaksanakan dengan berurutan. Ya, ini adalah 7 rukun. Usunna qiyamu imamin wa munfaridin inda sadri rajulin wa wasati imra'atin. Ketika jenazahnya itu adalah laki-laki, maka imam itu ya imam dan munfarid. Imam kalau kalau berjamaah berarti imamnya yang berdiri ya di dekat dengan dada si jenazah laki-laki. Kemudian kalau jenazahnya perempuan, maka imamnya berdiri di tengah-tengah jenazah perempuan tersebut. Ini kalau berjamaah. Tapi kalau yang sholat jenazah sendirian, maka ya sudah. Orang yang sholat munfarid tersebut, dialah yang berdiri di dekat dada laki-laki, dada jenazah laki-laki, dan bagian tengah dari tubuh jenazah perempuan. Taib, dalam masalah ini tentunya kita mengetahui adanya perbedaan pendapat. Pendapat yang lain, ya khususnya untuk jenazah laki-laki, itu di kepalanya. Ini pendapat kedua di mazhab Hambali. Pendapat kedua di mazhab Hambali, pendapat kedua dari Imam Ahmad, yaitu imam atau orang yang sholat munfarid itu berdiri di dekat kepala jenazah laki-laki. Tentunya masing-masing memiliki pendalilan, ya. Akan tapi Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan sebenarnya antara dada dan kepala tidak begitu jauh bedanya. Jadi Allahu a'lam, ini mutaqariban, maka yakni tidak masalah. Perkaranya luas, kata Ibnu Qudamah rahimahullah taala. Kemudian penulis berkata, wasifatuha wasifatuha ayyanwi. Sifat salat jenazah. Ah, ini tata cara salat jenazah sekarang. Sifat yang dalam yang dimaksud dalam bahasa Arab itu maksudnya adalah tata cara. Sifat salat Nabi maksudnya adalah tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita misalkan membaca kitab yang berjudul Sifat Salat Nabi, tidak kemudian kita lihat isinya di dalamnya adalah Nabi salat dengan khusyuk gitu ya. Yakni kata sifat ya, yakni khusyuk misalkan dengan tumaknina, tidak demikian. Akan tapi sifat salat Nabi ternyata ya isi kitabnya misalkan ya berdiri, kemudian ruku, kemudian iktidal. Nah, tata cara maksudnya. Jadi sifat dalam bahasa Arab itu sebenarnya juga bermakna lebih umum daripada kata sifat yang ada di bahasa Indonesia. Baik, tata cara sholat jenazah atau sifat sholat jenazah ayyanwi. Yang pertama adalah meniatkan untuk sholat jenazah, kemudian summa yukabbir. Kemudian takbir yang pertama, Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram, jadi setelah niat sholat jenazah, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu membaca Al-Fatihah. Wa yakra'ul fatihah. Membaca surat Al-Fatihah sirron, secara sir, walaupun malam-malam. Jadi imam walaupun memimpin sholat jenazah malam hari, Fatihahnya sir. Kemudian tentang yakni hal ini dalilnya adalah ya sabda Nabi. Nah, ini harus dicek ya, apakah ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau perkataan sahabat. Jadi intinya as-sunnatu fi shalah 'alal janazah ayyaqra fi takbiratil ula bi ummil Qur'an. Ya, makhafatan atau mukhafatan. Naam, mukhafatan. Jadi sunnahnya adalah ketika salat jenazah, maka ketika takbir yang pertama, takbiratul ihram, maka dia membaca Ummul Quran, yakni surah Al-Fatihah, mukhafatatan, secara sir. Summa yukabbiru thalathan. Kemudian setelah itu diikuti dengan takbir 3 kali. Wattaslimu indal akhirah. Setelah, berarti takbirnya ada 4 ya. Setelah takbir 4 kali, baru kemudian salam. Taib, tapi sebelum ke sana, kita satu-satu dulu. Jadi setelah niat, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah secara sir. Kemudian summa yukabbir. Kemudian takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua, wa yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kafit tasyahud. Mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ketika kita tasyahud. Ya, seperti tasyahud. Seperti ketika kita tasyahud. Summa yukabbir, kemudian kita takbir yang ketiga, wa yad'u lil mayyit. Kemudian kita mendoakan mayit tersebut. Dan ini tujuan dari sholat jenazah, ya, mendoakan si mayit tersebut. Maka kita doakan, ya, kita doakan dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalkan Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana ya wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaituhu minna ya Allahumma man ahyaituhu minna fa ahyi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal islam. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ini doa yang diucapkan ketika setelah takbir yang ketiga. Ya Allah, ighfir li hayyina, ya ampunilah orang-orang yang masih hidup di antara kami, umayyitina dan orang-orang yang telah wafat di antara kami, wa saghirina wa kabirina, yang kecil di antara kami dan juga yang besar di antara kami, wa dzakarina wa unthana, laki-laki dari kami dan juga perempuan dari kami, wa syahidina wa ghaibina, orang-orang yang yang hadir di hadapan kami ataupun yang gaib, yang jauh. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman. Ya Allah, yang masih Engkau berikan kehidupan di antara kami, maka berikanlah dia kehidupan di atas iman. Wa man tawaffaitahu minna, dan orang-orang yang telah Engkau wafatkan, fatawaffahu 'alal Islam, maka wafatkanlah dia di atas Islam. Allahumma la tajrimna Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan halangi kami dari pahalanya. Dari pahala apa? Pahala salat jenazah. Ya, ini di antara tafsiran para ulama tentang doa ini. La tahrimna ajrahu, yakni jangan halangi kami dari pahala mendoakan jenazah ini, pahala mensolati jenazah ini, ya, mendapatkan satu qirat. Allah mengantarkan jenazah tersebut dapat dua qirat. Wala tudillana ba'dah, ya, maka jangan kemudian sesatkan kami setelahnya. Ini setelah jenazah ini, setelah orang ini meninggal dunia, maka jangan kemudian simpangkan kami. Baik, maka ini doa yang bisa dibaca ketika yakni salat jenazah. Kemudian setelah takbir keempat, setelah itu takbir yang keempat, summa yukabbir. Ini takbir yang keempat, wa yaqifa qalilan. Kemudian diam sejenak, ya. Kemudian setelah itu wa yusallim. Kemudian setelah itu mengucapkan salam, ya. Wa tujzi'u wahidatun. Cukup satu salam saja ke kanan cukup. Walau lam yakul rahmatullah. Bahkan mengucapkan assalamualaikum, begini saja sudah cukup. Tidak perlu assalamualaikum warahmatullah. Itu lebih afdal. Akan tapi di sini penulis mengatakan yang paling minimal saja. Kalau misalkan ada seorang imam atau seorang yang munfarid sholat jenazah, maka cukup menoleh ke kanan untuk mengucapkan salam satu kali saja, mengucapkan assalamualaikum saja, walaupun tidak ada lafaz warahmatullah, itu sudah mencukupi. Baik, maka ini tentang sholat jenazah, ya. Insyaallah kita yakni akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, itu terkait mengantarkan mayit ke kuburan dan juga tentang melayat, ya. Itu insyaallah dibahas di pertemuan berikutnya saja insyaallah. Baik. Anda kembalikan kepada Syekh Edi, moderator untuk sesi tanya jawab. Anda tidak bisa sampai lama ya malam ini karena dari tadi banyak kesibukan sehingga ini, yakni butuh istirahat setelah ini insyaallah. Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Masyaallah, sangat bermanfaat Ustaz. Ustaz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ada bacakan pertanyaan yang pertama dari Ibu Ratna Kartikaning. Bismillah Ustaz, terkait surat goib, jika ada jenazah satu daerah dengan kita, tapi qadarullah kita tidak bisa bertakziah karena uzur, apakah kita boleh mensolatkan goib di rumah, sementara di rumah duka sudah banyak yang mensolatkan? Itu Ustaz pertanyaannya. Ya, ini masalah ini masih Anda sedang teliti ya. Insya Allah nanti akan Anda jawab di pertemuan berikut, insya Allah. Tapi Ustaz, selanjutnya pertanyaan dari Nana Adha. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon Assalamualaikum. izin bertanya, apakah ada contohnya pada takbir ketiga membacakan doa Allahumma gfirlahu warhamhu dan seterusnya? Dan apakah jika di takbir ketiga diperbolehkan membaca doa dalam bahasa Indonesia? Demikian Ustadz. Naam, insya Allah perkaranya luas ya, tetapi lebih baik dalam bahasa Arab. Perkaranya luas walaupun tidak seperti lafadz yang tadi kan, tapi sebaiknya dalam bahasa Arab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Berikutnya pertanyaan yang raise hand. Kang Ari, tafadhol Kang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Semoga Ustaz sehat-sehat setelah begitu lelah Barakallahu angkanya. fikum. Baik Ustaz, mungkin ini materi minggu depan, tapi Ana terlintas pengen bertanya karena kemarin baru diskusi dengan teman di kajian. Untuk pahala satu kirot yang mengantarkan ke makam itu ada syarat harus memasukkan minimum tiga genggam tanah ke liang lahat Ustaz. Apakah sahih? Dari zahir hadisnya tidak ada demikian. Allahu a'lam. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Tapi Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Fuji Marliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya, ketika memandikan jenazah harus dimuliakan. Lalu bagaimana kalau kita tahu jenazah tersebut orang yang tidak sholat, akhlaknya buruk, dan tidak menerima nasihat? Apakah jenazahnya tetap dimuliakan? Kita hukumi enak, kita hukumi sesuai zahirnya. Beliau masih muslim, maka walaupun misalkan ada kemaksiatan begitu ya ketika masih hidupnya, akan tapi selama masih muslim maka masih ada ya sisi kita berwala kepada orang tersebut, sehingga tetap kita muliakan. Baik Ustaz, jazakallah khair nah. Atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ayahna Agung Zahra. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah setelah menyelati jenazah, adakah ritual lain setelah itu, misalkan dengan melakukan zikir berjamaah? Tidak ada. Tidak ada Ustaz ya? Ini Anda mau share juga video Ustaz. Dari seorang syekh, walaupun ini bahasa Arab syekhnya, akan tapi dari tata caranya dan gerakannya insya Allah tetap bisa diambil faedah. Ya. Baik Ustaz, boleh di-share linknya? Kalau butuh misalkan Anda, kita nobar, nonton bersama video ini, sambil Anda komentari, misalkan tidak paham bahasa Arab yang disebutkan oleh syekhnya, maka bisa saja. Akan tapi mungkin di pertemuan berikutnya saja, insya Allah. Menarik, Ustaz. Ya. Baik, Ustaz. Ya, mungkin terkait dengan pertanyaan tadi, Ustaz, ada zikir berjamaah, bukan zikir berjamaah sih. Pernah juga Anda ngikutin ini, Ustaz, waktu sholat, mensholatkan jenazah, imamnya itu berdoa, Ustaz. Imamnya berdoa dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia juga sambil menangis. Gitu. Apakah itu ada contohnya, Ustaz? Sesuai syariat? Berdoa Allah setelah mana? Sholat? Setelah sholat? Iya, jadi setelah salam itu berdoa, Ustaz. Sambil berdiri. Gitu. Memang Allah alam, cukup menyentuh juga, Ustaz. Karena sambil menangis gitu, Ustaz. Cukup menyentuh juga, cuman apakah ada contohnya? Kalau Anda lebih baik dihindar. Baik, Ustaz. Nah. Karena doanya sudah ada di surat jenazah tadi. Iya, Ustaz. Iya. Kalau pertanyaan terkait dikubur belum belum belum belum bisa Ustaz ya. Terkait penguburan Ah, jenazah. itu di pertemuan berikutnya, insya Allah. Tapi bisa. Nah. Ustaz terkait dengan bacaan tadi Ustaz doa doa yang di rakaat ketiga kalau kami kan familiarnya Allahumma ighfir lahu warhamhu dan seterusnya Ustaz. Itu yang tadi Ustaz bacakan itu di mana Ustaz bisa kami dapat Ustaz? Lafaznya. Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, ada itu hadis dari hadis. Oh iya tadi. Nah, bisa bisa mungkin dicari nanti ya. Baik, Ustaz. Ustaz sampai jam berapa? Ini tanya jawabnya Ustaz. Ini kita lihat masih apakah masih ada pertanyaan, Pak? Sudah tidak belum ada pertanyaan lagi Ustaz? Nah, baik kalau tidak ada maka ya bisa kita akhiri. Masya Allah. Baik Ustaz, kalau seperti itu sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum ditutup mungkin bisa disampaikan kesimpulan atau nasihat Ustaz, tafadhol. Nah, insya Allah ini kenapa tidak ada pertanyaan? Karena Anda yakin pasti sedang fokus menonton videonya Syekh ini yang Oh, sedang Masya Allah. menjelaskan. Sedang Iya, menjelaskan. Ustaz, Ustaz. Ya, karena memang materi ini sebenarnya harus dipraktekkan, kan? Tapi ya susah untuk dipraktekkan dengan melalui media seperti ini, ya. Tidak bisa langsung. Nah, tapi di sini semoga ada video dari Syekh yang mencontohkan itu ya. Nah. Baik Ustaz. Pekan depan mungkin bisa juga dicoba Ustaz ya, di Kalau mulai ya. dibutuhkan, kalau Oh iya dibutuhkan. siap. Sebenarnya sudah cukup jelas sebenarnya, tapi Baik karena Ustaz. khawatirnya mungkin karena perkataan Syekhnya kan bahasa Arab bisa jadi Iya. butuh keterangan tambahan akan tapi menurut Anda sih sebenarnya cukup dilihat saya sebenarnya sudah paham Oh sebenarnya. iya Ustaz. Oh Ustaz, Afan satu pertanyaan lagi Ustaz. Afan, Nah. tadi jamaah banyak yang datang terlambat Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan lagi pengertian idzar, himar, dan khomis Ustaz. Izar itu semacam sarung yang kain yang digunakan seperti sebagai sarung. Qamis itu pakaian, gamis seperti gamis pakaian. Khimar itu seperti jilbab untuk menutupi kepala. Jadi untuk jenazah perempuan ada satu kain digunakan sebagai izar, satu kain digunakan sebagai khimar, satu kain digunakan sebagai qamis, kemudian dua helai kain untuk dibalut. Dibalutkan, menutupi seluruh kain-kain yang tadi. Nah, Oh ya, tapi saya bisa kalau penjelasan. paling bagusnya memang kalau ada ininya. Tapi Anda belum nyari kalau untuk jenazah perempuan ya itu harus pakai apa namanya? Mungkin semacam alat bantu bukan perempuan beneran. Kalau ini kan yang mencontohkan kan memang bapak-bapak ya, Ya, ini bukan jenazah ya yang ada di video tersebut, itu bukan jenazah asli, itu masih hidup. Itu cuma contoh peragaan saja. Itu bukan jenazah karena orangnya masih hidup itu sebenarnya. Tapi masya Allah beliau mau dimandikan dan dikafani masya Allah untuk mempraktekkan. Oh, tahu ya, Ustaz. Afan Ustaz ada ada pertanyaan masuk. boleh Ustaz? Nah. Terkait ini jika tadi kan Ustaz menjelaskan salamnya cuma satu kali Ustaz ya. Kalau ada yang dua kali bagaimana Ustaz? Satu Pertanyaan kali seperti itu maksudnya mencukupi. Jadi kalau dua kali ya itu berarti lebih bagus. Oh Maksudnya iya. adalah kalaupun cuma satu kali maka itu sudah mencukupi. Jadi jangan kaget kalau misalkan misalkan ya salat jenazah kemudian imamnya cuma salamnya cuma satu kali ke kanan saja. Maka itu tidak masalah. Oh iya. Berarti boleh Ustaz ya. Yeah. Nah. Cukup Ustaz bisa kalau ya. Sekarang. Sudah tidak ada pertanyaan lagi Ustaz? Silakan. Insya Allah tidak ada ya. Maka mungkin, nah kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan bahas kelanjutannya, yaitu pekan atau pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang tata cara mengantar jenazah ke pemakaman, begitu ya. Kemudian ya tentang tata cara tentang ya takziah. Itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. dan itu akan mengakhiri kitabul jenazah. Setelah itu kita akan masuk kitabuz zakah, pembahasan tentang zakat, rukun Islam yang ketiga insyaallah taala. Ya, maka ini apa namanya, sudah berarti kita sudah mendekati akhir dari pembahasan kitabul jenazah. Jadi kitabul jenazah itu pembahasannya adalah mengurus jenazah, berarti apa? Awalnya memandikan, mengkafani, kemudian menguburkan, mengantarkan dulu ke kuburan, kemudian menguburkan, kemudian takziah. Maka ini harus kita pelajari karena ini hukumnya fardu kifayah. Dan semoga ya, semoga usaha kita untuk mempelajari ilmu ini malam ini insyaallah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan kita belajar seperti ini itu merupakan wasilah supaya saudara kita kaum muslimin yang misalkan meninggal dunia itu bisa diurus dengan tata cara yang sesuai dengan sunnah, karena ilmu dari kita bisa jadi kita yang mempraktikkan atau kita yang memberikan arahan kepada yang mengurus jenazah tersebut. Semoga kaum muslimin ya semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya yang masih hidup semoga Allah teguhkan di atas keimanan, yang sudah meninggal dunia maka semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya, berikan rahmat Allah kepadanya dan melapangkan kuburnya. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kita kali ini insyaallah taala. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas ilmu serta nasihat yang telah disampaikan. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga ilmu serta nasihat yang Ustaz sampaikan menjadi amal jariah bagi Ustaz, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz beserta keluarga. Amin. Allahumma amin. Ustaz, berarti dua pekan lagi kita bertemu ketemu lagi Ustaz. Insyaallah, ya, insyaallah. Tapi Ustaz, kalau Ustaz mau lift duluan silakan Ustaz. Nah, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir kajian. Terima kasih atas kebersamaannya serta pertanyaan-pertanyaan telah disampaikan. Semoga ilmu yang kita pelajari di kajian ini dapat kita amalkan di keseharian kita. Dan semoga kita dapat istiqomah mengkaji kitab ini sampai selesai. Jamaah sekalian, bagi jamaah yang ingin mendapatkan update jadwal kajian Ittiba Mengaji, jamaah dapat bergabung di grup WhatsApp Ittiba Mengaji yang linknya sudah Anda share di chatroom. Kami ingin mengingatkan kembali jadwal kajian Ittiba Mengaji terdekat, yaitu pada Kamis malam pukul 20.00. Melanjutkan pembahasan kitab Qawaidul Arba yang diisi oleh Ustaz Ahmad Zainuddin Al-Banjari Hafizahullahu Ta'ala. Kami mengundang jemaah sekalian untuk hadir di kajian tersebut. Demikian, mari kita tutup kajian ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?